saat denganmu. Kau perlu mesra diriku. Tuturmu membawa getar di jiwa, membuat diriku terlena. Andai dapat ku pulang hangat dekapan cintamu seakan. Sinar dari mimpiku takkan ada.